Jadi pertama menjaga wudhu ya, sebagai tanda mengenal umat Islam sebagai cahaya pada hari kiamat. Dianggapnya dia sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, menjaga wudhu itu ciri khas yang beriman. Itu anu min asaril asaris sujud. Asar sujud bukan hitam di bekasnya. Asar sujud ya di bekas dia sujud dulunya walaupun enggak kelihatan di dunia kan. Kalau salah paham diontos-ontoskan pergi-pergi batu itu malah. Nah, orang yang sujudnya hitam bukan karena kebanyakan sujud, tapi karena sujudnya di karpet. Coba dia sujud di tehel. 10 tahun di sujud enggak berbekas. Makanya enggak sebenarnya maklum kalau sujud di karpet itu panas. Habis hitam. Jadi kalau di pondok, nah 6 tahun sujud di pondok, lanjut itu hitam. Ini di pondok tuh enggak pakai ano, di pondok enggak pakai karpet. Dah. Yang ketiga, keutamaan berwudu, orang yang berwudu digugurkan dosa-dosanya hingga tetesan terakhir dari tetesan wudhu. Paham? Jadi harus kita niatkan, kita kalau berwudhu diniatkan untuk menggugurkan seluruh dosa yang ada di badan. Sampai tetesan terakhir. Selama maksudnya tes, selama itulah dosa akan terus berguguran. Tentunya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ya harus pakai taubat. Gak masalah, mau dialap, ya, mau digosok, ya, mau digesek. Pokoknya kalau si andalil itu sudah ikuti mitos-mitos yang ada. Boleh. Banyakkan dong sudah nambah-nambah mitos. Nah, kalau melahirkan, kalau anak sudah diikat. Kalau anaknya belilit, setnya anak disimpan. Biar kena kerumunan semut dengan kena santet lah jin. Kena cerita mitosnya, buang mitos-mitos yang ada. Jadi kita beragama pakai dalil. Selama tidak ada dalil, jangan diyakini, kan tidak boleh kita meyakini sesuatu kan. Kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh meyakini sesuatu. Ada dalil, baru boleh kita yakini, baru boleh kita amalkan. Orang ajarkan kita amalan ini, amalan itu, tanya dalilnya ada tidak? Tidak ada dalil, sudah urusanmu lah. Aku nabiku Nabi Muhammad, bukan nabiku Nabi mitos. Paham kita dalam beragama. Kita kan punya Al-Quran. Kita punya hadis. Masa kita harus mengikuti pendapat orang yang ngigau? Kita ikut ngigau lah jadi. Ikut jadi orang gila jadi. Jadi jangan didengarkan orang-orang suka cerita mitos. Itu. Aneh-aneh banyak. Cerita mitos tidak jelas. Jadi ketamaan dengan dalam berwudu. Nah. Nah, sekarang kita tentang sholat. Sholat, keutamaan-keutamaan sholat. Satu, keutamaan sholat. Ini rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Sholatnya rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Dari rukun-rukun Islam. Berarti salah satu tiang agama. Nah, kalau sholatnya rusak, tidak ada rumahnya. Ini agamanya rusak. Sudah, yang kedua. Sholat ya amalan yang pertama sekali dihisab. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan dilihat. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, amal yang lain tidak dilihat, tidak dihitung. Sudah? Jadi amal sholat itu amal pertama yang dilihat. Kalau baik berarti yang lain dihitung. Hitung, belum tentu jadi baik. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, ya udah amal lain tidak pernah dihitung. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi shalat. Sungguhnya amal pertama sekali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Idza shalahat faqad aflaha. Jika baik sholatnya, dia telah berbahagia. Yang ketiga, sholat ini adalah wasiat terakhir dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ingin wafat, ini membuktikan Nabi Muhammad manusia biasa. Saat manusia Nabi Muhammad sakit keras di waktu hampir wafat, beliau itu pingsan, kemudian bangun, mandi, mau sholat, pingsan lagi, bangun, mandi lagi, mau sholat, pingsan lagi. Jadi saat sakit keras beliau, Nabi Muhammad sakit. Beliau manusia, sakit juga. Beliau pun sakaratul maut. Inna lil maut, inna lil maut ila sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut Nabi Muhammad itu jauh lebih berlipat-lipat daripada seluruh manusia, seluruh umat. Nah, Nabi Muhammad tatkala beliau ingin wafat, nasihatnya adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Nah, kalau sudah wasiat, berarti hal yang paling penting. Orang yang berwasiat pasti yang diwasiatkan yang paling penting dalam hidupnya. Ketika Nabi Muhammad ingin wafat, nasihatnya adalah menjaga sholat. Berarti menunjukkan sholatnya hal yang paling penting dalam hidup. Kalau sholatnya sudah bagus, seluruhnya akan bagus. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga sholat akan selamat dari kekufuran. Berarti orang yang tidak menjaga sholat, dia akan terjerumus ke dalam dosa yang paling besar, yaitu kekufuran. Nabi Muhammad mengatakan, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholati. Menjaga dari kekufuran. Antara seorang dengan kekufuran itu pembedanya adalah tarkus sholati. Dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia sama dengan orang kufur. Nah, orang yang meninggalkan sholat, berarti dia terjerumus ke dalam kekufuran. Bagaimana biar dia selamat dari kekufuran? Dia tetap menjaga sholat. Terutama sholat lima waktu, adapun sholat sunnah itu hukum sunnah. Jaga dulu sholat lima waktu dan tidak banyak, 10 menit, 15 menit. Sholat, sisakan waktu sholat, sudah. Habis itu mau ditambah dengan sholat sunat, tidak masalah. Yang penting sholat wajib yang dijaga. Nabi Muhammad juga mengatakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus sholatu faman tarukaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar. Dia telah kafir di dalam agama. Makanya yang di Saudi, hukum meninggalkan sholat itu kafir. Dia dipanggil, kemudian disuruh bertaubat. Kalau tidak mau sholat, langsung disembelih kepala. Karena dia telah murtad dalam agama. Nabi juga mengatakan, amma innahu la haddha li ahadin fil islami adha as-salah. Tidak ada bagian, tidak dianggap seseorang dalam Islam. Walaupun dia mengaku KTP-nya Islam, tatkala dia itu tidak pernah sholat, adha as-salah, menyanyiakan sholat. Nabi juga mengatakan, man taraka as-salata fala dina lahu. Orang yang meninggalkan sholat, tidak ada agama baginya. Jadi masalah sholat, masalah besar dalam agama. Jangan dianggap remeh. Kemudian yang kelima. Orang yang meninggalkan sholat akan menjadi budak hawa nafsu. Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Orang-orang terdahulu telah berlalu bagi mereka suatu golongan atau satu kelompok, أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Mereka itu sifatnya meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahwat, maka dia akan mengikuti syahwat. Orang yang meninggalkan sholat akan menjadi budak hawa nafsu. Nah, kenapa banyak makan riba, masih merajalela? Minum khamar masih merajalela, masih tersebarnya narkoba, durhaka pada orang tua. seluruh maksiat yang ada, kenapa masih banyak sebar? Jawabannya karena orang-orang tersebut tidak pernah menjaga sholat. Jadi gampang. Jawabannya gampang. Ngapa tang anakku tang kurang ngajar, tang mingal, tang bajingan, tang dia bagai sampah di masyarakat. Jawabannya tidak pernah sholat. Lihat orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu, menjadi budak hawa nafsu, hidupnya hanya untuk hawa nafsu, hidup hanya untuk perut, bagaikan binatang, tidak pernah kenal sama Allah, Allah ya siapa? Apa yang nak nyebut nama Allah? Nyebut nama Allah alergi dia. Allah, siapa Allah? Secara bahasa tubuhnya Allah ya, alergi nyebut nama Allah. Yang dia omongnya dunia, ngomongnya gosip. Yang dia omongnya masalah HP, yang dia omongnya masalah tak guna, masalah-masalah remeh. Iya, kan orang-orang yang tidak ada Allah di dalam hatinya, tidak pernah menyebut nama Allah. Astagfirullah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang dia abang kurang ajar, busung di tidaknya. Karena tidak ada Allah dalam hatinya, karena yang diucapkan adalah kata-kata yang tidak guna, tidak berbobot. Nah, pergi masalah-masalah, bagaimana anaknya kok nakal, bajingan, mak angkun disumpah serapai. Karena memang tidak pernah menjaga sholat. Allah yang katakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata." Telah berlalu satu golongan, golongan yang telah lalu, kata Allah, mereka itu adha'u sholata, menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahwat, maka dia akan menjadi budaknya hawa nafsu. Nah, bagaimana solusinya biar kita selamat dari berbagai macam dosa dan musibah, dosa dan maksiat? Bagaimana cara menjaganya? Yaitu menjaga sholat. Nah, bagaimana menjaga anak biar tidak terjerumus ke dalam kenakalan zaman sekarang, kenakalan remaja dalam berbagai macam bentuk maksiat? Caranya dengan menjaga sholat. Sebab yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Yang sebelumnya tadi. Kalau yang kelima, menjaga seorang dari terjerumus dalam hawa nafsu. Sekarang menjaga seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu fahisyah, perzinahan, LGBT, liwab, LGBT. Perbuatan mungkar itu membunuh, durhaka kepada orang tua, merampok, begal, dan semua bentuk-bentuk pelanggaran dan kemaksiatan. Rasul mengatakan, Allah mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang masih sholat kok masih berbuat keji dan mungkar? Sholat terus, berarti sholatnya belum betul. Kenapa habis sholat masih merokok? Sholat terus, karena sholatnya belum betul. Sholatnya tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah. Kenapa sholat masih riba dimakan? Sholat terus, sholatnya masih belum betul. Ini untuk melihat betul tidak sholatnya seseorang. Lihat, ada tidak pengaruhnya dalam hidupnya. Takut tidak dia berbuat maksiat. Kalau masih belum takut, berarti sholatnya belum betul. Kemudian, nah ini sholatnya belum betul. Kemudian, sholat itu adalah menjadikan kita saudara sesama muslim. Kalau dia tidak sholat, dia bukan saudara aja. Nah, berapa sekarang? 7. Sholat adalah menandakan dia saudara sesama muslim. Kalau dia tidak sholat, berarti dia bukan saudara kita. Walaupun dia hidup satu rahim. Orang yang tidak sholat bukan saudara seiman. Allah mengatakan, "Fa'in tabu wa aqamu sholata wa atu zakat." Jika mereka bertaubat, lalu mendirikan sholat, lalu membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itulah saudara-saudara kalian dalam agama. Syaratnya apa tadi? Sholat, bayar, zakat. Berarti kalau tidak sholat, bukan saudara di dalam agama. Walaupun di dalam rahim, itu bersaudara. Tapi kalau dia tidak sholat, putus hubungan bersaudara. Paham? Karena memang dalam Islam orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir. Walaupun ada perselisihan. Dia mengatakan masih belum kafir. Kecuali dia mengingkari wajibnya sholat. Kalau sholat dan wajib, sholat-sholat ada-ada. Nah, jelas langsung keluar dari Islam. Karena dia mengingkari wajibnya sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, itu masih diperselisihkan. Cuman sama aja, diperselisihkan nasibnya sudah kafir atau bukan dalam Islam. Jadi banyak orang yang tidak paham. Ya iyalah, satu kali meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir sebenarnya dalam Islam. Islam dibangun di atas lima tiang. Satu ya tiangnya runtuh, kan tidak ada bangunan Islam. Ya kan, Pak? Nah, apa tadi, Pak? Tanya tadi. Hah? Jadi orang kalau tidak sholat, dia bukan saudara, kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Makanya saat sahabat-sahabat Nabi dia hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, saudara-saudaranya mana? Kan saudara-saudaranya ditinggal di Mekah. Anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya kan. Kerabat-kerabatnya kan di Mekah semua. Dia pindah ke Madinah. Di Madinah dipersaudarakan sama Nabi Muhammad. Jadi saudara, betul-betul saudara. Walaupun tidak ada hubungan darah. Jadi persaudaraan di dalam Islam ini persaudaraan iman. Kalau dia bukan beriman walaupun ayahnya, ibunya, tapi dia kafir, itu kan wajib kita benci. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'akum au akhwanakum au asyiratakum. Tidak akan kamu jumpai, kata Allah, orang-orang yang beriman, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, yuwaduna man hadallah, mencintai orang-orang yang menentang Allah, walaupun itu aba'ahum, bapak-bapak mereka, wa abna'ahum, anak-anak mereka, wa ikhwanahum, saudara-saudara mereka, wa asyiratahum, kerabat-kerabat mereka. Jadi kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Kewajiban kita terhadap orang kafir adalah benci, sebenci-benci. Kenapa? Karena orang kafir orang yang tidak pernah punya adab terhadap Allah. Jangan kita anggap dia beradab, karena baik itu ini. Jangan kita anggap dia beradab, dia itu orang tidak punya adab di muka bumi. Kenapa? Karena hak yang terbesar adalah haknya Allah. Haknya Allah adalah, ya Mu'ad, atadrima haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu hak Allah itu apa terhadap hambanya? Rasul jawab sendiri, anta'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Orang kafir berbuat syirik. Makanya orang yang paling tidak punya adab di muka bumi adalah orang-orang kafir. Kita wajib membenci orang kafir karena dia tidak punya adab kepada Allah. Orang Allah yang menciptakan dia, tapi dia tidak pernah mau beribadah kepada Allah. Tidak boleh ada pun sedikit kecintaan dalam hati terhadap orang kafir. Harus kita benci, harus kita musuhi dalam hati. Nah, tapi dalam pergaulan dunia, kita berbuat baik. Kita tidak boleh zalim. Dunia, tapi tidak ada rasa cinta di dalam hati. Kita berbuat baik, tidak boleh zalim. Kalau jual beli, tetap kita jujur. Tidak boleh curang, tidak boleh menyakiti. Itu tetap kita berbuat baik dalam muamalah dunia. Adapun dalam masalah hati, tidak boleh ada sedikit pun kecintaan kepada orang kafir. Makanya perayaan tahun baru Kristen kita harus musuhi besar-besar. Harus benci dalam hati kita, karena itu perayaan kekufuran. Dia merayakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bagaimana kita mau itu? Dia mengatakan Allah punya anak, padahal Allah murka besar. Seakan-akan itu langit itu akan runtuh retak kata Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Ucapan-ucapan yang paling apa, membangkang. Paham kalian prinsip dalam agama? Jadi persaudaraan seiman. Kalau dia tidak beriman, meninggalkan sholat, bukan saudara kita. Siapa yang merintahkan kita membencinya? Allah yang merintahkan kita membencinya. Jadi kita jangan terbawa perasaan. Adapun masalah muamalah dunia, itu tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Makanya Allah mengatakan kan, wa'in fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Jika memerintahkan kepada kalian itu untuk berbuat syirik, mana bunyi? Wa'in, jika memerintahkan untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, Was, sebelumnya apa bunyi? Ah. In jahadaka wa in jahadaka ala antus wa in jahadaka ala antus lika bihi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya, berarti orang tua kalian itu memerintahkan kepada kesyirikan, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaulilah dengan baik di dunia. Ada masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Paham risiko agama? Nah, kemudian setelahnya, orang yang menjaga sholat itu selamat dari ancaman neraka. Tunggu berapa, terserah lah. Oh, enggak, lupa nomor. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian itu masuk ke dalam neraka? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu enggak sholat. Kenapa kalian dicampakkan ke dalam neraka saqar? Saqar itu salah satu nama neraka. Kenapa kalian dicampakkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dia mengatakan, kami dulu tidak sholat. Berarti orang yang tidak sholat akan dicampakkan ke dalam neraka saqar. Bagaimana biar selamat dari neraka? Berarti harus sholat dari pilihan ketiga. Aduh, becup lah. Aduh, curang sholat. Sukdaan. Kalau menunda? Hah? Menunda tidak boleh sebenarnya. Harus tepat waktu. Cuman, kalau udah habis ya, oke. Udahlah. Tadi ya peringatan-peringatan tentang bahaya-bahaya meninggalkan sholat. Ya kan? Nah, sekarang keutamaan sholat. Satu, sholat itu menggugurkan. Sholat itu, berarti sambungkan ya dengan yang tadi. Sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Sholat itu menggugurkan dosa. Bagaikan seorang itu di depan rumahnya punya kolam, kemudian dia mandi 5 kali sehari. Ada enggak kira-kira kotorannya? Hah? Di depan itu mandi 5 kali sehari, di depan rumahnya ada kolam, bukan parik, kolam. Kemudian mandi 5 kali sehari, ada enggak kotoran kira-kira? Nah, begitulah dengan orang yang sholat 5 kali sehari. Seluruh dosa-dosanya akan gugur. Ini dosa kecil. Dosa besar itu harus bertaubat. Dan taubat punya syarat, yaitu menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Itu syarat taubat. Yang kedua, sholat itu penyejuk mata di saat dapat masalah dan musibah. Lagi galau, lagi tertekan, itu dengan sholat akan menjadi tenang, jadi lapang hatinya. Dengan syarat sholatnya betul, paham apa yang dibaca di dalam sholat. Kalau tidak paham apa yang dibaca dengan sholat, ya berat lah. Sholat 2 rakaat pun gowel-gowel kepalanya kan. Nah, ngambang ma'i. Ngambang kan? Nah, ini tidak ada kenikmatan, tidak mendapatkan taman, tidak mendapatkan siraman di dalam hati. Sholat jadi berat jadi. Tapi kalau dapat taman, untuk ilmu rasa taman surga jadi. Tidak bakal ngantuk. Ya, Mak? Nah. Berarti kan Nabi Muhammad mengatakan Nabi, ya Bilal, arihna bis sholati, arihna biha. Wahai Bilal, hiburlah. Bahagiakanlah kami dengan sholat. Bukan cepat-cepatlah sholat. Kami itu nak sentui. Kami nak jalan-jalan. Bisa waktu sholat. Rasulullah mengatakan, arihna biha. Bahagiakan kami dengan sholat. Jadi masuk waktu sholat itu kebahagiaan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mengatakan, waju'ailat qurratu aini fis sholati. Dan dijadikan kebahagiaanku adalah di dalam sholat. Jadi Nabi Muhammad bahagia ussolat tatkala dia sholat. Ussolat di dalam sholat. Jadi tatkala dia masuk sholat, dan disitulah kebahagiaan. Dan di situ seorang akan menyerahkan segala urusan kepada yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mampu. Seluruh masalah kita apapun, Allah yang maha mampu. Tinggal kita serahkan, kita laporkan, kita mohon solusi. Kemudian setelahnya G, berapa sekarang? Di dalam sholat, ada semua jenis ibadah. Ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah badan. Nah, cari ibadah mana yang lengkap di situ ada segi ibadahnya. Puasa. Puasa enggak ada ibadah. Enggak ada ibadah lisan puasa. Enggak ada kan? Zakat cuman ibadah harta. Mana? Salat itu ibadah hati, khusyuk. Dia khusyuk kan menghadapkan diri kepada Allah. Kemudian ada ibadah lisan, dia berzikir di situ baca Al-Fatihah, kemudian dia baca zikir-zikir dalam sholat. Kemudian ada ibadah badan, dia ruku, sujud, i'tidal, itu lengkap dalam sholat. Jadi berarti pahalanya paling banyak di dalam sholat. Nah, kemudian setelahnya keutamaan sholat berjamaah. Banyak nih sholat, keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan khusus, hah? Yang sebelah situ sholat itu mengumpulkan berbagai jenis ibadah, ibadah lisan, ibadah hati dan ibadah badan. Kemudian yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah, banyak pahalanya dalam sholat itu, berbagai bentuk ibadah. Kemudian yang berkaitan dengan sholat berjamaah, satu. Termasuk dia telah memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjidnya dengan sholat berjamaah di masjid bayi yang laki-laki. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqama sholati wa ata zaka. Lam yakhsha illallah fa'asa'ulaika ayyakunu minal muhtadid. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan aqamash shalah, menegakkan sholat. Jadi termasuk kita telah memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid adalah fala ya'muru la ya'muru masjidallah illa Al-Quran ada ahlinya. Kemudian yang kedua, orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, orang yang sholat ke masjid adalah tamu Allah. Kenapa orang yang sholat di masjid tamu Allah? Apa jawabannya? Nah, karena masjid rumah Allah. Berarti kita bertamu ke rumah Allah. Kalau kita bertamu di rumah Allah, akan dijamu. Nah, harus yakin kita kan akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Nikmat apa yang paling besar di akhirat? Surga ya, ketemu dengan Allah. Nah, surga ya di bawah masih. Nikmat yang tinggi lagi di atas surga adalah bertemu melihat Allah. Kemudian orang yang sholat itu adalah tamu Allah. Man ghada ila al-masjidi wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang bolak-balik ke masjid pagi, siang, sore, malam bolak-balik, Allah sediakan tempat tinggalnya di akhirat nanti. Itu jamuan Allah bagi orang yang mengunjungi rumahnya, karena orang-orang yang kalau di masjid adalah tamu Allah. Kemudian yang ketiga, pergi menuju masjid untuk sholat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Nah, semakin jauh rumahnya, semakin banyak dosa bergugurah. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nabi mengatakan, man tatahara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah. Siapa yang bersuci, berarti syaratnya bersuci dulu, berwudu di rumah. Bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju satu rumah dari rumah-rumah Allah. Liyaqdiya, liyaqdiya faridata min fara faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat berjamaah. Sanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan. Dua langkahnya yang dia langkahkan, satu langkah itu untuk menggugurkan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang lain itu mengangkat derajat. Ini perempuan bagaimana? Perempuan itu sholat di rumah lebih afdol, punya keutamaan khusus perempuan. Perempuan kan tidak sholat berjamaah, tapi sholatnya di rumah lebih afdol. Waqarna fi buyutikunna, diamlah kalian di rumah kalian. Kemudian yang terakhir utama sholat berjamaah adalah orang yang berjalan malam-malam ke masjid untuk sholat berjamaah malam atau subuh, kan akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, orang yang ingin apa ya, yang menyeberang shirath, nanti kan ada shirath. Nah, di shirath itu adalah kegelapan yang luar biasa. Kalau misalkan di Kalbar itu padam seluruh Kalbar, tidak ada sedikit pun cahaya. HP tidak ada HP, kalau ada nak HP mesti nyaman pergi ke WC kan? Ini tidak ada sedikit pun cahaya, paham? Bagaimana cahaya? Ada orang yang diberi cahaya cuma di ujung jempolnya ya, di berjalan meratap. Tapi orang yang berjalan menuju masjid, cahaya yang sempurna untuk dia bisa lewat jembatan Shirath. Orang lewat Shirath akan ada ngait besi-besi kan? Dikait, dicap-cap-cap-cap, ada yang udah berlumuran darah, kemudian masih bisa lolos. Ada yang sudah dikait, kemudian langsung dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Shirath itu kan jembatan yang melintasi neraka jahanam. Nah, kalau tidak ada cahaya, bagaimana dia mau berjalan? Tidak bergerak-gerak di situ. Makanya orang-orang, ada orang yang diberi ujung kakinya itu jempolnya itu cahaya di ujung jempol. Nah, kalau orang yang menuju masjid, sholat berjamaah terus, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sudah? Nah, itu seluruh keutamaan tentang sholat. Pertanyaannya, apakah semua keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasul, dalam hadis, didapatkan semua orang? Jawabannya enggak. Banyak orang sholat, tapi dia tidak berhasil dalam sholat. Di dalam sholat, dia bahkan tidak dapat sedikit pun pahala. Jadi syaratnya bagaimana kita dapat keutamaan tersebut? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimus sholat. Syaratnya adalah aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Bukan lakukanlah sholat. Banyak orang itu sholat itu cuma sekedar melakukan sholat sebagai penggugur dosa. Lakukan sholat, penggugur dosanya sudah. Menggugurkan kewajiban sudah, tapi dia tidak mendirikan sholat. Nah, beda kan artinya mendirikan sholat dengan sekedar melakukan. Kalau mendirikan sholat berarti dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, kemudian khusyuknya di dalam sholat. Nah, itu yang harus kita pelajari, mendirikan sholat. Nah, nanti habisnya kita belajar tentang mendirikan sholat, terutama dalam sholat nanti harus ikhlas. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Jadi kita harus salatnya ikhlas baru kita dapat semua keutamaan tersebut. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.